Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah a'azanillahu wa iyyakum. Baik para hadirin yang hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini, ataupun para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja baik melalui 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya atau di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, pendengar Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Kita FM Cirebon, dan radio-radio lain yang ikut merilai siaran ini yang tidak bisa saya sebut satu-satu, juga yang memonitor melalui streaming Radio Roja manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid. Jumat yang lalu kita sedang membahas bab Maja'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthana. Bab yang menjelaskan bahwa berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan orang-orang yang soleh bisa menyebabkan kuburan tersebut dijadikan sebagai sesembahan. Sudah kita terangkan ayat dan hadis tentang masalah ini. Dan yang terakhir, apa yang Allah jelaskan dalam surah An-Najm ayat 19. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza. Tidakkah, apakah kamu tidak memperhatikan Lata dan Uzza? Lata adalah nama seseorang yang dahulu ketika dia hidup, dia selalu memberikan jamuan kepada setiap orang yang datang untuk haji ke Baitullah. Berkata Mujahid, kana yaluttu lahum sawiq famata fa'aqafu ala qabrih. Latta dulunya dia orang yang tukang membuat adonan dari sawiq. Sawiq itu gandum dengan kualitas yang bagus, lalu dimasak, dicampur dengan kurma atau sejenisnya dan menjadi makanan istimewa. Makanan itu disajikan kepada setiap orang yang melakukan ibadah haji ke Baitullah secara gratis, sehingga masyhur menyebar tentang kedermawanannya. Ketika Latta ini mati, orang-orang kemudian menghormatinya dengan cara berdiri di atas kuburannya. Lama-lama mereka menjadikan kuburan Latta tersebut sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka mengkultuskan seseorang yang sudah meninggal karena kesolehannya lambat laun menggiring mereka ke arah penyembahan kepada orang soleh tersebut sekalipun dia sudah meninggal. Inilah penjelasan kita terakhir pada hari Jumat yang lalu. Kita lanjutkan dengan membahas hadis berikutnya tentang bab ini. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu ashabus sunan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang banyak melakukan ziarah kubur, juga melaknat orang-orang yang menjadikan bangunan atau masjid di atas kuburan dan menjadikan lampu-lampu penerangan di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan ulama-ulama lain seperti Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lain juga meriwayatkan hadis ini. Isinya menjelaskan laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dua kelompok manusia. Kelompok pertama, wanita-wanita yang banyak melakukan ziarah kubur. Kelompok kedua, orang-orang yang mendirikan masjid di samping kuburan dan memberikan penerangan ke kuburan itu untuk mengagungkannya. Dua kelompok itu yang terkena laknat. Apa arti laknat di sini? Al-la'n huwa tardu wal-im'an an rahmatillah. Makna laknat adalah dijauhkan atau diusirnya orang itu dari rahmat Allah. Dan la'ana di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada dua orang itu. Dan makna yang kedua, mimbabil ikhbar, dalam rangka menginformasikan bahwa dua orang itu terlaknat. Mana yang lebih kuat? Apakah yang bermakna doa atau bermakna berita? Yang lebih kuat tentu saja yang bernada berita. Kalau bernada berita, menginformasikan hal yang sudah pasti terjadi, bahwa Allah melaknat mereka. Adapun doa, kadang-kadang dikabul, kadang-kadang tidak, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bab-bab lalu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terluka pada waktu perang Uhud sampai giginya tanggal, beliau melaknat beberapa orang tertentu dalam sholatnya. Orang-orang yang dilaknat itu orang-orang yang melukainya di medan perang Uhud. Tapi apa yang terjadi? Ketiga orang yang namanya disebut dalam sholat Nabi SAW untuk dilaknat, ternyata tiga-tiganya masuk Islam dan keislamannya bagus. Oleh karena itu, kalau sekedar doa belum tentu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena hikmah tertentu. Oleh karena itu, yang lebih kuat adalah yang bernada berita. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang banyak melakukan ziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan masjid di atas kuburan dan menjadikan penerangan di kuburan. Itu makna laknat. Kedua, zairatul kubur. Zairat isim fa'il dari zara. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek. Perbuatannya zara artinya ziarah atau berkunjung. Pelakunya orangnya disebut zair. Kalau dia laki-laki sendirian. Kalau wanita zairah. Kalau banyak zairat. Di dalam hadis ini disebutkan la'ana Rasulullah s.a.w. zairatil kubur. Rasulullah s.a.w. melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Apakah ini mutlak? Seluruh wanita dilarang ziarah kubur. Maka dirinci oleh para ulama. Secara umum ziarah kubur ada tiga macam. Pertama, ziarah yang sunnah, yaitu ziarahnya kaum laki-laki ke kuburan dengan niat yang benar dan memperhatikan adab-adab ketika ziarah. Apa niat yang benar itu? Pertama, niatnya dalam rangka mengambil ibrah, i'tibar, mengambil pelajaran. Dalam bentuk, kita juga akan mati seperti orang yang kita ziarahi ini. Orang yang kita ziarahi yang sekarang tergolek di dalam kubur itu dulunya orang kaya, orang berpangkat, orang gagah. Kok mati sekarang? Kita tidak segagah dia, apalagi suatu saat pasti mati. Atau orang itu ketika hidupnya lalai dari kematian dan mati dalam keadaan lalai juga, tidak siap bekal. Mengarungi alam setelah kematian, alam kubur apalagi alam akhirat. Mungkin dia terancam kelak nasibnya. Saya tidak mau kaya dia. Saya harus mempersiapkan diri menghadapi kematian, jangan seperti dia. Itu beberapa pelajaran dari ziarah kubur. Ingatlah kepada akhirat. Maka air mata bisa berlinang, membasahi pipi. Hati bisa bergetar. Hati yang keras bisa lunak. Ingatan yang selama ini kepada kemewahan dunia bisa teringatkan kepada akhirat. Maka ziarah kubur yang seperti ini diperintahkan. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut wa fi riwayah fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan kalian berziarah. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Bisa membuat air mata menjadi berlinang. Bisa membuat hati yang selama ini keras menjadi melunak. Ini ada atau aspek niat di dalam hati. Kedua, memperhatikan adab. Ketika masuk ke kuburan ada doa, ada salam, ada doa. Ketika masuk ke kuburan dibukalah sendalnya dan sepatunya. Ketika berjalan tidak melangkahi, menginjak atau menduduki kuburan. terus mendoakan kebaikan bagi mayit yang diziarahinya, memintakan ampunan, memintakan rahmat, minta agar alam kuburnya diluaskan, diselamatkan dari azab kubur, diberi nikmat kubur dan kebaikan lainnya. Itulah ziarah kubur yang sunnah. Kedua, ada ziarah kubur yang bid'ah. Ziarah kubur untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi dilakukan di samping kuburan. Dengan i'tikad, ibadah di sana lebih utama. Baik berdoa kepada Allah, solat menghadap ke kiblat, solatnya diniatkan kepada Allah, atau membaca Al-Quran karena Allah, tapi dilakukan di samping kuburan. Dengan i'tikad, ini tempat yang lebih afdol. Itulah ziarah yang bid'ah. Ketiga, ziarah yang syirik, berupa berziarah dalam rangka meminta kepada mayat yang dikuburkan di sana. Minta jodoh, minta rizki yang selama ini seret, minta untuk dilancarkan, wahai kakek yang ada di alam baka. Beri saya jodoh dua lagi. Baru dua umpamanya. Atau wahai kakek, sebentar lagi saya ujian, cemerlangkan otak saya tanpa harus belajar. Maka berdoa kepada orang yang sudah mati sama dengan beribadah kepada yang sudah mati tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada orang yang sudah mati berarti ibadah kepada orang yang sudah mati. Dan inilah syirik. Baik isti'anah ataupun istighatsah. Kalau isti'anah minta tolong dalam rangka meraih kebaikan. Minta rizki, minta jodoh, minta pangkat, minta kebaikan-kebaikan. Itu isti'anah. Kalau istighatsah, minta tolong dalam bentuk minta dijauhkan dari keburukan, minta dihindarkan dari keburukan, itu istighatsah. Isti'anah dan istighatsah dua-duanya sama-sama minta tolong. Nah, minta tolong kepada orang yang sudah mati dalam bentuk berdoa adalah syirik. Berdoalah kepada Allah sebagaimana Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doamu atau permintaanmu. Nah, inilah tiga jenis ziarah kubur. Ada yang sunnah, yaitu yang pertama. Ada yang bid'ah, yaitu yang kedua. Dan ada yang syirik, yaitu yang terakhir, yang ketiga. Hindarkan dua yang terakhir, lakukan ziarah kubur yang pertama. Maka kita akan memperoleh pahala. Oleh karena itu, maka ziarah kubur termasuk ibadah yang agung kalau niatnya benar dan menerapkan adab-adab sunnah. Dampaknya sangat besar demi perbaikan jiwa, hati dan amal di masa-masa yang akan datang. Timbul pertanyaan, apakah ziarah kubur yang sunnah tadi hanya berlaku bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi perempuan? Dijawab, dua-duanya sama. Laki atau perempuan disyariatkan untuk ziarah kubur dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena faedah dari ziarah kubur diperlukan baik oleh laki-laki ataupun oleh wanita. Faedahnya tadi disebutkan, bisa mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada hari akhirat, bisa menggetarkan hati sehingga kita takut, bisa juga melunakkan hati yang keras, bisa membuat air mata berlinang. Semua kebaikan itu apakah hanya dibutuhkan oleh laki-laki? Tidak, wanita juga bisa menambah iman, bisa menambah takut kepada akhirat, bisa menjadikan orang itu zuhud terhadap dunia dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, hadis yang menyatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Ini umum bagi laki-laki ataupun wanita, tidak dikhususkan. Fazuruha, maka sekarang silakan kalian ziarah. Ini juga umum, tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi wanita. Oleh karena itu, sunnah ziarah kubur yang tadi berlaku juga bagi wanita. Ketiga, adanya hadis-hadis bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wanita-wanita yang ziarah kubur. Diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilarang. Pertama, hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah, anna Aisyata aqbalat dhata yawmin minal maqabir, faqultu laha, ya ummal mu'minin, min aina aqbalti? Qalat min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar. Faqultu laha, alaysa kana Rasul sasam naha an ziyaratil kubur? Qalat na'am, thumma amara bi ziyaratiha. Kata Abdullah bin Abi Mulaikah, Aisyah radhiyallahu anha suatu hari baru pulang dari kuburan. Aku bertanya, wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau? Dia menjawab, dari kuburan Abdurrahman bin Abu Bakar. Aku bertanya, bukankah dulu Rasulullah SAW telah melarang ziarah kubur? Dijawab, iya. Tapi kemudian beliau memerintahkan untuk ziarah kubur. Nah, di sini diriwayat Imam Al-Hakim, juga Imam Al-Baihaqi, juga Ibnu Abdul Bar dan yang lain-lain. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha menerangkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam bermalam di rumahnya. Beliau menghamparkan selendangnya, membuka kedua sendalnya dan meletakkan di samping kedua kakinya, lalu beliau berbaring. Ketika beliau menyangka aku sudah tidur, secara perlahan beliau bangun, mengambil selendangnya, mengambil kedua sendalnya dan memakainya, lalu membuka pintu perlahan-lahan. Beliau keluar. Aku pun bangun, lalu aku pun menyambar pakaianku, lalu aku kerumunkan ke seluruh tubuhku. Aku mengikuti beliau dari belakang. Tibalah beliau di Baqi. Baqi itu kuburan. Malam-malam saat itu. Aku lihat beliau berdiri lama dan mengangkat kedua tangannya 3 kali ke arah Ka'bah. Berdoa. Setelah itu beliau berpaling mau pulang. Aku pun berjalan mempercepat langkahku, beliau mempercepat langkahnya. Aku berlari, beliau pun berlari. Aku tiba lebih dahulu di rumah, lalu aku segera berbaring pura-pura tidur. Bayangkan habis lari langsung pura-pura tidur. Apa yang terjadi? Ngos-ngosan ya. Terengah-engah itu nafasnya. Lalu Nabi SAW masuk. Lalu bertanya, "Malaki ya Aish? Ada apa ya Aisyah?" Dijawablah, "Syai'a ya Rasulullah." Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Kata beliau, "La tukhbiranni aw la yukhbiranni latiful khabir." Kamu beritahukan apa yang terjadi kepadaku atau Allah nanti akan memberitahukan kepadaku. Akhirnya Aisyah terus terang menceritakan apa yang terjadi tadi. Apa kata Nabi Sun? Fa antis sawadul ladzi raaitu amami. Oh, engkau bayangan hitam yang tadi aku lihat ada di hadapanku. Dijawab iya. Falahazani fi sadri lahzatan auja'atni. Lalu beliau menonjok aku dengan tonjokan yang menyakitkan kepadaku. Lalu Nabi SAW menyatakan, adhonanti ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Apakah engkau menyangka bahwa Allah dan Rasulnya akan khianat kepadamu? Kenapa Nabi SAW bertindak sekeras itu? Keras ya. Sampai kata Aisyah, sakit. Lahafalahazani lahzatan auja'atni. Beliau menonjok aku dengan tonjokan yang menyakitkan. Kenapa? Karena kesalahan Aisyah dianggap fatal. Suudzon kepada Allah dan Rasulnya. Suudzon kepada sesama manusia aja tidak boleh ya. Apalagi kepada Allah. Dan kesalahan ini tidak layak dilakukan oleh orang selevel Aisyah radhiyallahu anha. Makanya tindakannya keras. Kalau ini dilakukan oleh orang awam mungkin tidak sekeras itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa inna Jibril atani hina ra'aiti fanadani fa'akhfahu minki fa'ajabtuhu fa'akhfaitu mink. Tadi datang Jibril kepadaku, memanggil aku dengan panggilan yang tidak terdengar olehmu. Aku juga menjawab dengan jawaban yang kira-kira tidak terdengar olehmu. Jibril tidak mau masuk karena engkau telah membuka pakaianmu. Ketika aku menyangka engkau sudah tidur, aku tidak ingin membangunkanmu dan aku tidak ingin meninggalkanmu kesepian sendirian di sini. Jadi Nabi suruh salam tadi perlahan-lahan. Itu karena sayang kepada Aisyah. Sayang kepada istrinya. Tidak mau mengganggu tidurnya dan tidak mau membuat dia menunggu kesepian sendirian. Makanya pelan-pelan. Sikap yang merupakan perwujudan rasa sayang Nabi kepada Aisyah dibalas dengan kecurigaan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi fatastaghfir lahum." Berkata Jibril kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya Allah memerintahkanmu untuk datang ke penghuni baki, lalu kamu memintakan ampun atas mereka kepada Allah." Makanya tadi Nabi mendoakan. Bertanya Aisyah, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Kalau aku ziarah kubur, doa apa yang harus aku ucapkan, harus aku baca kepada mereka ya Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun." Katakan olehmu, keselamatan semoga terlimpah kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan orang-orang yang terkemudian. Dan insya Allah kami akan segera menyusul kalian. Yang dimaksud segera menyusul apa? Mati ya, kita pasti mati, menyusul mereka yang mendahului kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Abdul Razak, Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Hadis ini menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ziarah kubur kepada Aisyah. Menunjukkan boleh wanita berziarah kubur. Makanya diajari doanya. Kalau tidak boleh ketika Aisyah nanya gimana doanya kalau aku ziarah kubur pasti akan larang. Kamu mah jangan, makanya gak perlu hafal, kan gitu. Tapi ini tidak demikian. Ini diajari, katakan olehmu. Lalu Nabi mengajarkan doa ziarah kubur. Dan ini mengisyaratkan dibolehkannya para wanita berziarah kubur. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiganya diceritakan oleh Anas radhiyallahu an marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Faqala laha ittaqillah wasbiri. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Apa yang dikatakan oleh orang itu, idhab anni, kamu pergi sana menjauhi aku. Lam tusab bi musibati, karena kamu tidak mengalami musibah seperti yang aku alami. Kamu enggak merasakan. Gitu ya. Wanita ini tidak tahu bahwa yang menasihatinya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat memberitahukan bahwa yang tadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha mithlul maut. Kalau bahasa kitanya ya, serasa seperti disambar geledek. Saking apanya? Kagetnya. Uluh, geningan yang tadi ter Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah dia lalu bersegera mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, lam a'rifka." Wahai Rasulullah, aku tadi tidak mengenalmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabar itu harus dilakukan ketika pertama kali memperoleh musibah. Jadi musibah pertama kali terjadi saat itu langsung sabar. Kalau pas pertama kali musibah terjadi menjerit-jerit berteriak-teriak, 2-3 hari kemudian baru diem, itu bukan sabar. Mungkin sudah capek aja. Sabar itu ketika pertama kali menerima musibah tersebut. Waalaikumsalam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang menjelaskan bahwa Nabi tidak melarang wanita itu ziarah kubur, hanya menasihati bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah, jangan menangis. Ziarah kuburnya tidak diingkari. Dan hadis itu mengisyaratkan wanita boleh berziarah kubur. Dan banyak lagi hadis lain yang menjadi dalil dibolehkannya wanita ziarah kubur. Akan tetapi ada beberapa syarat. Seperti yang dikemukakan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. Di bab-bab awal kitab tersebut tentang ziarah kubur. Syaratnya yang pertama tentu saja ada izin dari wali. Dari suami kalau dia sudah bersuami. Dari orang tua kalau dia belum bersuami. Kedua, tidak ada ikhtilat dan fitnah baik di jalannya ataupun di kuburannya. Aisyah radhiyallahu anha tadi ziarah ke makam Abdurrahman bin Abi Bakar sendirian. Di saat tidak ada laki-laki yang sama-sama ziarah kubur. Tidak ada ikhtilat. tidak ada fitnah. Imam Al-Qurtubi menyatakan bila laki wanita bareng-bareng berziarah kubur di tempat kuburan yang sama pada waktu yang sama, terjadi ikhtilaf, terjadi fitnah. Pulang dari ziarah kubur mereka membawa pahala dan membawa dosa. Pahalanya dari ziarah kuburnya, dosa dari fitnah yang timbul karena ikhtilatnya. Maka syaratnya tidak ada fitnah, tidak ada ikhtilat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanita sekalipun boleh ziarah kubur, di sana dia dijamin tidak akan berkata dan bertindak yang melanggar syariat. Contoh, tindakan perkataan yang melanggar syariat adalah meratap. Mengungkit kembali kesedihan bersama si mayit ketika dia masih hidup, lalu dia menjerit-jerit, berteriak-teriak, merintih, mengoyak pakaiannya, memukul-mukul dadanya, mencabik-cabik pakaiannya, menjambak-jambak rambutnya, dan seterusnya. Itu niyahah. An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap bila dia tidak tobat sebelum matinya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan diberi pakaian dari qatiran. Qatiran itu logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Panas luar biasa. Dengan suhu yang tinggi, kalau suhunya cuma 100-200 derajat Celcius, kayaknya gak akan mencair. Dibungkus oleh ter seperti itu sebagai azab. Atas apanya? Atas niyaha, atas ratapan yang dilakukannya. Itu contoh. Atau mengatakan perkataan yang terlarang yang dalam hadis disebut hujra. Wala taqulu hujra. Jangan kalian berkata hujra ketika ziarah kubur. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, al-hujra yakni al-kalamul batil, ucapan batil, baik berupa syirik atau maksiat. Syirik contohnya meminta-minta ke kuburan, minta ke orang yang sudah mati tersebut. Atau yang maksiat contohnya meratap tadi, niyahah, atau berkata dengan perkataan buruk untuk dirinya. Dengan mengatakan, aduh setelah kamu tidak ada, saya celaka, saya sengsara. Kayaknya besok lusa saya tambah sengsara, tambah parah. Nah itu tidak boleh. Dan wanita sangat mungkin melakukan itu ketika ziarah kubur karena kelemahan mentalnya, karena sensitifnya perasaan mereka. Inilah syarat yang ketiga. Syarat keempat, boleh wanita ziarah kubur asal tidak mempersering ziarahnya. Nah inilah yang terkena dengan laknat, sebagaimana sebuah hadis yang masyhur diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin la'anallahu zawwaratil qubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz lain, Allah melaknat zawwaratil qubur. Zawwarat artinya wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Zawwarat Sighat mubalaghah dari zair. Kalau zair, orang yang berkunjung sekali, dua kali. Kalau berkunjungnya sering disebut zawar. Untuk wanita, zawarah. Jamaknya zawarat. Lafaz hadisnya la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fil lafdhin la'ana Allah zawaratil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz lain Allah melaknat zawaratil qubur. Zawarat artinya para wanita yang sering ziarah kubur. Dan seringnya wanita tersebut ziarah kubur menunjukkan apa? Menunjukkan keterikatan yang kuat antara hati wanita itu dengan orang yang sudah mati tersebut. Rindu, kangen, sedih, sehingga dengan kuburannya aja gak mau misah gitu ya. Seharian bisa di sana. Tiap hari itu terjadi. Dan bila itu yang menjadi penyebab utama dia berziarah kubur secara sering, sangat memungkinkan dia meratap. Sangat memungkinkan dia mengatakan kata-kata yang terlarang secara syar'i. Adanya laknat kepada orang yang terlalu sering ziarah kubur dari kalangan para wanita menunjukkan itu terlarang. Itu diharamkan. Maka boleh wanita ziarah kubur asal tidak terlalu sering dan memperhatikan perkara-perkara yang menjadi syarat bolehnya wanita berziarah kubur seperti yang tadi dijelaskan. Keluarnya tidak bertabarruj, tidak mengandung dan mengundang fitnah, tidak berikhtilat, tidak meratap selama di kuburannya dan tidak minta-minta ke orang yang dikuburkan di sana, serta juga tidak terlalu sering ketika melakukan ziarah kubur. Timbul juga pertanyaan, apakah ziarah kubur hanya boleh dilakukan kepada orang mati di kalangan kaum muslimin saja? Bolehkah kita berziarah ke kuburan orang-orang kafir? Dijawab oleh para ulama, boleh berziarah ke kuburan orang-orang kafir. Cuma ada dua perbedaan saja. Pertama, tidak menyampaikan salam. Karena salam mengandung doanya assalamualaikum atau assalamu ala ahli diyar. Kedua, tidak mendoakan kebaikan, rahmat, ampunan bagi orang kafir yang diziarahi. Karena itu terlarang. Adapun yang lainnya seperti umpamanya mengambil ibroh dari ziarah kubur, sama baik ke orang yang kafir ataupun ke orang muslim. Ziarah kubur ke kuburan orang kafir sama mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam pun menziarahi kuburan ibunya yang mati dalam keadaan musyrik. Sebagaimana dituturkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i ibn Majah dan yang lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia menyatakan zaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa abka man haulah. Faqal ista'adhantu rabbi fi an astaghfir laha falam yu'adhan li. Wasta'adhantu fi an azura qabraha fa'adhina li. Fazurul kubur fa'innaha tudhakkirukumul maut. Kata Abu Hurairah, Rasul SAW menziarahi kuburan ibunya. Lalu dia menangis. Menangis pula orang-orang yang ada di sekelilingnya. Para sahabat ikut menangis. Melihat Nabi SAW menangis, menangis mereka. Lalu berkatalah Nabi SAW, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya, lalu Allah mengizinkan. Maka silakan kalian ziarah kubur, karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, itu yang pertama. Kedua, hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa fi riwayatin fi ghazwatil fath. Fanazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqib. Fasalla rak'atain. Thumma aqbala 'alaina bi wajhi wa 'ainahu tadrifan. Faqama ilaihi Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Fafadahu bil abi wal um, yaqul ya Rasulullah ma lak? Qal inni sa'altu Rabbi azza wa jalla fil istighfar li ummi. Falam ya'dhan li. Fa dama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Wasta'dhantu Rabbi fi ziyaratiha fa adina li. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wal tazidkum ziyaratuha khaira. Kata Buraidah, suatu saat kami bersama-sama Nabi SAW dalam suatu safar, dalam riwayat lain ketika mau menaklukkan kota Mekah. Di tengah jalan beliau turun istirahat. Pasukan kami saat itu berjumlah 1000 orang pasukan berkuda. Beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dalam keadaan kedua matanya berurai air mata. Melihat begitu Umar bin Khattab radhiyallahu an berdiri, lalu mengemukakan ayah dan ibunya sebagai tebusan bagi Rasul SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi dengan dirimu? Umar ini care, peduli, perhatian. Melihat Rasul SAW menangis, tidak diam. Siap membantu apapun demi meringankan beban psikis Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, ada apa menangis? Menjawablah Rasulullah alaihi salatu wasallam, sungguhnya aku minta kepada Allah azza wa jalla memintakan ampunan bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkan hal itu bagiku. Maka berurailah kedua air mataku karena kasihan kepada ibuku akibat azab neraka. Lalu aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya, lalu Allah mengizinkan bagiku. Sesungguhnya aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang silakan kalian berziarah. Dua hadis yang barusan menjadal bolehnya kita berziarah ke kuburan orang kafir. Baik itu orang tua kita, saudara kita, sahabat dekat kita atau siapapun. Dibolehkan. Asal tidak mendoakan ampunan. Tidak mendoakan rahmat. Tidak mendoakan kebaikan. Tidak mendoakan mudah-mudahan diselamatkan dari azab kubur. Enggak boleh kalau yang seperti itu. Tapi sekedar berziarah dalam rangka mengambil iktibar atau pelajaran, maka dibolehkan. Inilah rincian dari bab ziarah kubur. Jadi yang dilaknat dari ziarah kubur adalah wanita-wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Atau juga para laki-laki yang ketika ziarah kuburnya melakukan banyak penyimpangan. Ini golongan pertama yang dilaknat. Golongan kedua adalah orang yang menjadikan masjid di atas kuburan dan menjadikan penerangan. Yang dimaksud menjadikan masjid di atas kuburan ada dua bentuk. Bentuk pertama, betul-betul mendirikan bangunan di atas kuburan atau di samping kuburan sebagai tempat ibadah. Kedua, tidak mendirikan bangunan, tapi menjadikan samping kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun ibadahnya kepada Allah, menghadap kiblat, minta ruku dan sujud kepada Allah, tapi dilakukan di samping kuburan. Maka ini pun sama terlaknatnya. Adapun menjadikan penerangan di kuburan yang terlarang dalam rangka mengagungkan kuburan itu, bukan dalam rangka menerangi jalan yang ada di samping kuburan agar orang lewat gak kegelapan, bukan itu. Akan tetapi benar-benar dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut, siang ataupun malam tetap dinyalakan api atau dinyalakan penerangan di sana. Ini pun termasuk poin yang terlarang. Ikhwah hazanillahu wa iyyakum, baik hadirin maupun para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV. Sore ini cukup sampai di sini karena waktu yang tersedia membatasi kita. Waktu yang tersisa sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhol. Iya, wa jazakallahu khair. Bapak Yusuf di Pati, Jawa Tengah. Biasanya dari Gorontalo. Barakallahu fiik Pak Yusuf. Pertanyaannya, benar enggak kalau ziarah kubur ke wali-wali tertentu, orang-orang soleh, pahalanya sama dengan pahala haji? Taib. Menetapkan pahala atau dosa atas sebuah perbuatan itu perkara gaib. Pahala dan dosa kita tidak akan mengetahuinya karena perkara gaib. Dan perkara gaib itu termasuk bagian dari akidah, keyakinan. Akidah dan keyakinan tidak boleh diambil hanya dari akal atau perasaan atau tradisi atau omongan orang biasa. Menetapkan akidah wajib didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena ini bagian yang inti dari agama. Sedangkan agama itu bikinan siapa? Apakah bikinan otak dan perasaan manusia? Bukan. Agama ini bikinan Allah. Agama ini milik Allah. Qul, katakan olehmu bahwa seluruh agama ini milik Allah. Lillahi dinul khalis. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah agama yang murni ini. Karena milik Allah, harus berdasarkan keterangan dari Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya yang sahih. Tidak boleh dasarkan pada otak atau perasaan. Termasuk menetapkan pahala haji bagi amalan tertentu. Kalau ada ayat atau hadisnya boleh. Seperti Nabi SAW bersabda, siapa orang yang sholat subuh berjamaah bersama imam di masjid, lalu setelah itu dia berzikir sampai matahari terbit, setelah matahari terbit dia sholat 2 rakaat, maka dia akan peroleh pahala haji dan umrah secara tamatan, sempurna. Ini ada keterangannya dari Rasul SAW, dan keterangan dari Rasul itu wahyu, bukan ngarang sendiri beliau, bukan. Ya, kita wajib yakini bahwa sholat berjamaah subuh di masjid bersama imam, lalu duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu setelah beberapa saat matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, ya, pahalanya sama dengan haji dan umroh tanpa kurang sedikit pun. Wajib kita yakini karena keterangan dari Nabi SAW. Begitu juga, siapa orang yang man tatahhara fi baitih, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, lalu dia sholat 2 rakaat di sana, pahalanya sama dengan pahala umroh. Ya, itu ada keterangan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Wajib kita yakini, pahalanya segede itu. Walaupun amalannya seenteng itu. Adapun berziarah ke makam orang-orang soleh, termasuk Wali Songo. Wali Songo kan kapan hidupnya? Pada abad-abad, beberapa ratus tahun sebelum kita. Tapi ketika Nabi ada, para wali itu sudah ada apa belum? Belum ada. Maka kalau lafadznya siapa yang menziarahi makam Wali Songo akan sama pahala dengan haji, dipastikan dusta. Masa Nabi SAW mengatakan sesuatu yang belum ada. Tidak ada hadisnya. Kalau ternyata umpama Nabi menyatakan siapa yang mengunjungi kuburan orang-orang soleh, maka pahalanya sama dengan haji, maka pasti ada hadisnya. Dan pasti akan diungkap oleh para ulama. Ternyata tidak ada dalam kitab-kitab para ulama. Dan tidak ada amalan dari para ulama berziarah ke makam guru-gurunya yang dianggap soleh, lalu diyakini pahalanya sama dengan haji. Oleh karena itu, benar tidaknya sebuah keyakinan harus dilihat dari ada tidaknya dalil Quran atau hadis sahih tentang masalah itu. Kalau tidak ada hadis yang sahih apalagi ayat, tidak boleh kita meyakininya. Dan tentang yang ditanyakan oleh Pak Yusuf, sama sekali tidak ada hadis satu kata pun yang menyatakan demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, mengenai keterangan yang Ustaz sampaikan tadi bahwa meskipun Rasulullah SAW itu dinyatakan belum meninggalnya dalam keadaan kafir, padahal beliau ibunda Rasul itu meninggal sebelum masa kenabian berada. Jadi ajaran Islam itu belum ada. Nah, yang menjadi ukuran bahwa orang-orang beliau Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir itu apa? Karena saat itu kan ajaran Islam belum ada. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Mujib siapa? Iya, Pak Mujib di Mampang. Barakallahu fiik, ya. Kenapa ibunda dan ayahanda Nabi SAW difonis sebagai orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir? Padahal saat itu Islam belum datang, ya. Pertanyaan yang kritis, yang bagus. Jawabannya pertama, karena nas hadis menyatakan demikian. Di antaranya hadis yang tadi kita bacakan. Dan ada banyak hadis-hadis lain yang menerangkan masalah itu. Kedua, walaupun Islam belum datang dan agama sebelumnya itu Nasrani atau agama yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam itu sudah tidak asli, tidak orisinil lagi, tapi ada pendeta-pendeta tertentu yang masih punya iman dan loyal terhadap agamanya. Pendeta seperti ini ketika dengar kabar Islam datang langsung iman, seperti contoh Waraqah bin Naufal, masih saudaraan sama Khadijah, makanya iman. Ketika Nabi memperoleh wahyu, kata Waraqah, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu, pasti aku akan membelamu. Tapi ada tapinya, selain ada penganut ajaran Nabi Isa yang tersisa, mayoritas manusia saat itu sudah jauh menyimpang dari dakwah para pendeta seperti Waraqah bin Naufal tadi. Mereka menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lainnya disembah. Islam belum datang, tapi ajaran terdahulu dari Nabi Isa sudah banyak dijauhi. Akhirnya mereka menyembah berhala. Itulah yang menyebabkan mereka musyrik. Ada enggak ada agama Nasrani dan Yahudi? Ada. Tapi mereka tidak mengikuti Yahudi, tidak mengikuti Nasrani, tidak mengikuti para pendeta mereka. Mereka menyembah berhala. Makanya mereka musyrik. Nah, kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang berkeyakinan seperti itu. Keduanya menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya. Tidak mengikuti ajaran para ahli kitab yang masih loyal kepada kitab yang ditinggalkan oleh Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka difonis musyrik karena menyembah berhala. Menyembah patung. Adapun para ahli kitab, mereka tidak menyembah patung. Cuma mereka memiliki keyakinan yang keliru mempertuhankan Isa alaihi salatu wassalam. Karena memang ajaran yang terwariskan kepada mereka secara turun-temurun demikian, dan belum ada penjelasan yang benar. Dan ketika datang Islam, ahli kitab yang hanif hatinya langsung cenderung kepada Islam. Seperti Waraqah bin Naufal tadi. Inilah yang menyebabkan kedua ibunda dan ayahanda Nabi SAW mati sebagai musyrik. Walaupun Islam belum datang, tapi mereka sudah menjadi penyembah berhala. Demikian Pak Mujib, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Pak Was. Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kita akan kembali di akan penelpon kedua di sore hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggapan di masyarakat sama masyarakat awam pada masjid itu dulu. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya orang meninggal terutama di Jakarta, mungkin dia mampu membayar makam terus diganti dengan makam baru gitu. Kebanyakan di Jakarta seperti itu, saya tidak pernah melihat terkait itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Bapak Adi di Pulau Gadung. Barakallahu fik. Ada dua pertanyaan ya. Iya, pertanyaan pertama. Mati suri. Iya, apa yang disebut dengan mati suri? Wallahu alam, saya juga enggak tahu. Jangankan saya, katanya dokter juga gak tahu apa itu mati suri. Di istilah kedokteran modern itu tidak dikenal istilah mati suri. Sampai sempat ada seorang dokter spesialis pernah nelpon saya bertanya tentang mati suri. Saya tanya, loh terbalik, Anda kan dokter. Dia jawab, iya justru itu, barangkali di Islam ada. Di dunia kedokteran gak ada istilah mati suri. Yang ada adalah penjelasan tentang definisi kematian yang dikemukakan, dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan mati al-maut yaitu terputusnya atau terpisahnya antara ruh dan badan, dan terputusnya hubungan di antara kedua-duanya, lalu berubahlah keadaan kedua-duanya dan berpindahlah kedua-duanya dari satu alam kepada alam lain. Itu yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang kematian. Ada 4 kriteria kematian. Pertama, ruh dan jasad berpisah. Kedua, hubungan kedua-duanya terputus, tidak ada lagi hubungan. Kedua, berubah keadaan. Jasad yang sudah terputus dari ruh, dia kaku dan bila dibiarkan besok lusa, bau dan busuk. Ruhnya juga begitu. Lalu berpindah dari satu alam ke alam lain. Kalau satu di antara 4 kriteria ini tidak ada, belum mati. Ruh dan jasad umpamanya berpisah tapi masih ada keterkaitan, maka belum mati. Seperti contoh ketika tidur. Ketika tidur, ruh itu keluar dari jasadnya. Ini Al-Quran dan juga hadis. Kemudian masih ada keterkaitan antara ruh dan jasad. Ketika ruhnya mengalami kejadian, lalu terjadilah mimpi. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi, ada enggak pengaruhnya kepada badan? Ada. Ketika dikejar orang gila dalam mimpi, teriak. Benar sih, fisiknya di atas kasur teriak-teriak. Ketika mimpi menendang, benar sih kakinya menendang. Pada diri anak kecil ketika mimpi kencing, benar-benar ngompol gitu kan. Ada keterkaitan. Pada saatnya bangun, ruh itu dikembalikan lagi. Makanya tidur oleh Quran, oleh hadis disebut mati atau wafat. Al-wafatu sughra, mati kecil. Ketika kita tidur, kita berdoa, Bismika Allahumma amutu ahya. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Mati di sana tidur, hidup di sana bangun. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah dia mematikan aku. Menghidupkan di sana, membangunkan. Mematikan di sana, menidurkan. Karena apa disebut mati? Karena terpisah antara ruh dan jasad. Tapi masih ada keterkaitan. Inilah yang terjadi pada tidur. Ini juga yang terjadi pada pingsan. Dan mungkin ini juga yang terjadi pada mati suri. Dengan kadar keterkaitan yang berbeda. Semakin lelap tidurnya, keterkaitannya semakin kurang. Mungkin gak mimpi kalau lelap banget ya. Pada waktu pingsan, keterkaitannya lebih kurang lagi. Sebab apa yang terjadi pada waktu pingsan, wallahualam, saya tidak pernah mengalami dan mudah-mudahan tidak akan pernah selamanya ya. Tapi tidak pernah bergerak. Begitu juga pada waktu koma, begitu juga pada waktu mati suri. Yang jelas selama ya keterkaitan antara ruh dan jasad masih ada, walaupun dengan kadar keterkaitan yang sangat kecil, selama itu dia belum dianggap mati besar. Tapi masih dianggap mati kecil. Baik mati kecil itu dalam bentuk tidur, yang lelap atau yang tidak lelap, atau dalam bentuk pingsan, atau dalam bentuk koma, atau dalam bentuk mati suri, yang kemudian si ruhnya dikembalikan lagi pada jasadnya pada waktu yang telah Allah tentukan, ya itu berarti disebut wafat kecil, al-wafatu sughra. Karena masih ada keterkaitan antara ruh dan jasad dengan kadar keterkaitan yang berbeda-beda, ya. Itulah mungkin penjelasan tentang jenis-jenis wafat. Wafat jenis-jenis wafat kecil. Ada tidur, tidurnya tidak lelap, tidur lelap, pingsan, koma, dan mungkin mati suri. Kalau putus hubungan sama sekali berarti yaitu mati yang sebenarnya. Setelah itu berubah, badannya berubah. Tidak lagi ada suhu badan, tidak ada lagi aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Lama-lama busuk, lama-lama bau, lama-lama hancur. Itu juga perubahan yang terjadi di dalam diri ruh, yang kemudian kedua-duanya berpindah ke alam kubur. Jasadnya berpindah ke alam kubur dengan cara yang hanya Allah sendiri yang tahu dan Allah yang mampu melakukannya. Dan ruhnya juga berpindah ke alam kubur, untuk kemudian ruh dan jasad ini bertemu kembali di alam kubur, dan mereka dibangkitkan kembali di alam kubur untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di alam dunia. Ya, sampai di sini saja. Akhi Fawas di sini, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Mohon maaf banyak pertanyaan yang mungkin masuk tetapi tidak sempat dijawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.